Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih membahas Kitabul Buyu' dari Matan Minhajis Salikin karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada Babus Sulh. Sulh, tapi di sini adalah sulh dalam Babul Buyu'. Sulh di sini umum, yang mana makna sulh itu adalah qad'ul munaza'ah wal khusumah. Secara lughah, sulh itu adalah menyelesaikan perselisihan dan pertikaian. Dengan bahasa lain, yakni perdamaian. Dengan perdamaian tersebut, perselisihan dan pertikaian itu selesai. Ya, mana dengan suluh sehingga terjadilah al-muwafaqah, terjadi kesepakatan antara dua belah pihak yang berselisih sehingga mereka selesai dari perselisihan yang terjadi. Yang mana as-sulh di sini syariat sangat menganjurkan sekali dalam perkara as-sulh, mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Dan syariat ini menggolongkan as-sulh termasuk amalan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 128, was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Anfal ayat pertama, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian pada Allah dan hendaklah kalian mendamaikan antar sesama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadisnya yang sahih, yang insyaallah taala nanti kita akan membahasnya, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Perdamaian itu adalah perkara yang boleh antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang di dalamnya terdapat penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Dan demikian tidak boleh. Kalau konsekuensi dari sulh tersebut adalah mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dalam sulh Al-Hudaibiyah. Sulh Hudaibiyah terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan orang-orang kufar Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah. Yang mana dengan perjanjian Hudaibiyah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan sulh tersebut sehingga terjadilah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. As-sulh ini perkaranya luas. Perdamaian di sini luas. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka ketika mereka menyebutkan babus sulh, yakni dalam hal muamalah, dalam hal al-buyu', dalam hal ad-dain, hutang piutang. Walaupun sulh ini perkaranya luas, bukan itu saja. Akan tetapi bab sulh di dalam kitabul fiqih yang dimaksudkan adalah dalam hal al-buyu', ketika terjadi perselisihan pertikaian dalam hal jual beli. Nah, as-sulh ini khair, adalah perkara yang terbaik antara dua belah pihak yang berselisih dalam jual beli yang mereka lakukan. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, as-sulh ini luas, ya, bisa yang mana perkaranya ini mencakup pertikaian atau perselisihan dalam segala hal. Di antara contohnya, as-sulh, perdamaian antara orang-orang Islam dengan orang-orang kufar. Dilakukan sulh antara muslimin dengan kufar apabila maslahatnya itu lebih baik, apabila mendatangkan maslahat tanpa adanya kerendahan, merendahkan diri di hadapan orang-orang kufar, ya, dan tanpa menghinakan diri. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan sulh Hudaybiyah. Adapun sulh dengan orang kufar, yang mana konsekuensinya adalah menghinakan diri, merendahkan diri kaum muslimin, maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u ila silmi wa antum a'launa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tad'u, janganlah kalian menyeru, ila silmi, kepada perdamaian dengan mereka orang-orang kufar, wa antum a'launa, dalam keadaan kalian ini tinggi, mulia. Boleh dilakukan sulh dengan orang kufar apabila tidak ada di sana unsur penghinaan diri atau pengrendahan diri di hadapan orang-orang kufar. Dan sulh yang lainnya, sulh antara ahlul adl wa ahlul baghi, perdamaian antara, mendamaikan antara orang yang di atas al-adl, di atas hak, dengan orang yang menentang, yang membangkang, yaitu pemberontak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, yaktatilan, mereka saling berperang, fa aslihu, maka damaikanlah antara dua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma, apabila salah satu dari dua kelompok itu nentang, membangkang, tidak mau damai, maka diperintahkan bagi walul amr, faqatilul lati tabghi, maka hendaklah kalian wahai walil amr memerangi kelompok yang membangkang tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, di sini mendamaikan antara ahlul baghi dengan ahlul adl, kelompok yang membangkang dan kelompok yang di atas kebenaran. Ya, ketika berselisih maka didamaikan, dilakukan sulh. Kalau tidak, ada kemudian ada yang menentang, yang membangkang, maka yang diperangi adalah yang membangkang. Demikian juga as-sulh dalam perkara rumah tangga, dalam urusan rumah tangga. Di sana ada yang namanya sulh baina az-zawjain, antara suami istri apabila mereka berselisih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian takut pecahnya dua suami istri tersebut, fab'atsu, hendaklah kalian mengutus hakaman, seorang hakim dari pihak suami, dan seorang hakim yang memutuskan perkara dari pihak istri. Nah, di sini dilakukan sulh antara dua suami istri apabila terjadi perselisihan, dan juga sulh yang lainnya, yakni as-sulh bainal jiran, mendamaikan antara tetangga dengan yang lainnya, atau mendamaikan antara orang yang bersahabat, yang sebelumnya bersahabat kemudian berselisih, didamaikan antara keduanya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Dawud, dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala afdali min darajatis salah wassiyam wassadaqah, qalu bala ya Rasulullah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama, yang afdal dari derajat salat dan dari derajatnya siyam wassadaqah? Maka mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Islahu dhatil bain, mendamaikan antara sesama. Nah, di sini islahu dhatil bain, antara sesama, baik antara tetangga dengan yang lainnya, atau antara satu orang dengan temannya, antara suami dengan istrinya, antara kelompok ini dengan yang lainnya. Lainnya adalah amalan yang mulia. As-sulh ini amalan yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang jalilah. Lah, sulh ini umum, akan tetapi kita telah sampaikan tadi yang dimaksudkan dengan sulh di sini dalam babul fiqih adalah sulh dalam hal al-buyu', dalam hal jual beli. Apabila terjadi perselisihan di sana, maka dilakukan as-sulh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Hasan sahih sahahu al-Hakim. Sulh itu boleh dilakukan pada kaum muslimin kecuali sulh perdamaian yang sifatnya adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulhu jaizun, sulh itu boleh, maksudnya tidak wajib. Boleh sifatnya, hukumnya mubah, bukan wajib. Apa maksudnya di sini? Yakni bagi kedua belah pihak yang saling berselisih, boleh bagi dia untuk menerima sulh untuk menerima perdamaian tersebut tidak wajib. Karena apa? Karena masing-masing mempunyai bukti, masing-masing mempunyai hujjah, mengakui terhadap suatu hak, masing-masing ada yang mengingkari terhadap suatu hak, masing-masing mempunyai data-data, mempunyai penguat-penguat. Kalau misalnya bukti dia kuat, maka tidak wajib bagi dia untuk menerima sulh tersebut. Hukum menerima sulh adalah jais, hanya hukumnya hanya boleh saja, karena masing-masing mempunyai, masing-masing menuntut hak atau mengingkari suatu hak atau mengakui suatu hak dengan didukung bukti-bukti yang kuat. Illa sulhan harrama halalan, kecuali sulh yang sifatnya adalah menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Misal ketika terjadi perselisihan, terjadi perselisihan antara dua belah pihak, ya sudah, antara suami istri misalnya terjadi perselisihan, kemudian ya sudah kita berdamai. Bagaimana, di atas apa perdamaian tersebut, konsekuensinya apa? Saya tidak akan bicara, saya tidak akan bicara, saya akan diam, tidak bicara selama satu malam, saya akan diam terus, tidak akan bicara selama satu hari dan satu malam misalnya. Nah ini apa? Mengharapkan sesuatu yang halal, yakni berbicara adalah perkara yang halal, yang boleh, perkara yang boleh bagi seseorang. Ketika dia mengharamkan sesuatu yang halal, maka ini dilarang, bukan lagi jais, akan tapi haram, apabila konsekuensinya adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Au ahalla haraman, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Misalnya apa? Seseorang merampok, merampas haknya orang lain, kemudian antara keduanya bersepakat, sudah kita damai aja, akan tapi kita bagi dua uang tersebut, kita bagi dua harta tersebut, padahal dia ngerampok, merampas. Kemudian ketika yang memiliki hak itu tahu bahwa haknya ini telah dirampas oleh fulan, menuntut haknya, akan tetapi yang dituntut tidak mau, dia mengancam dan sebagainya, ya. Kemudian barakallahu fikum, di antara keduanya berdamai, yakni dengan membagi uang tersebut setengah-setengah. Nah ini adalah apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Maka sulh ini batil, dan dia telah memakan harta orang lain. Kemudian fa in salahahu, qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa in salahahu an 'aynin bi 'aynin ukhra aw bi daynin jaza. Apabila seseorang salahahu, mengajak damai dengan pemilik hak, an 'aynin bi 'aynin, suatu benda dengan benda yang lainnya. An ainin bi ainin ukhra. Apabila seseorang mengajak damai dengan lawannya atau dengan yang berselisih dengan dia dalam hal muamalah jual beli, berdamai dengannya atas suatu barang dengan barang yang lainnya, au bidainin atau dengan dain, jazah boleh. Apa maksudnya? Yakni ain, ain itu adalah benda. Ketika seseorang berselisih pada suatu benda, misalnya pada tanah, berselisih, ini adalah milik saya. Kemudian yang lainnya juga mengakui, ini adalah tanah milik saya. Kemudian mengajak damai dengan dia dengan diberi ain akhar, diberi suatu barang yang lainnya, suatu benda yang lainnya. Sudah, kita berdamai. Perdamaian itu yakni aku akan memberi kamu tanah tapi di tempat lain. Nah, ini ain bi ain. Suatu perselisihan terhadap suatu benda dengan mengganti benda yang lainnya. Atau ketika seseorang berselisih pada tanah kemudian diganti dengan benda yang lainnya, mobil, sudah. Kita tidak usah berselisih. Atau pihak yang lainnya yang mendamaikan, kalian berdua jangan berselisih, maka salah satu di antara kalian akan saya beri mobil, salah satu di antara kalian akan saya beri tanah di tempat yang lainnya, bukan yang ini. Maka ini boleh. Au bidainin. Makna dain di sini adalah bimalin, yaitu dengan uang, dengan suatu sejumlah uang. Yakni ketika seseorang berselisih pada suatu barang, misalnya mobil, seseorang mengatakan ini adalah milik saya, yang lainnya mengaku ini adalah milik saya. Kemudian di sana ada yang mendamaikan, jangan berselisih. Mobil ini milikmu, adapun engkau, yang pihak yang kedua, saya beri sejumlah uang 100 juta. Misal, satunya, yang satu diberikan benda tersebut, kemudian pihak yang lain diberi uang jazah, maka ini diperbolehkan. Wa in kana lahu alaihi dainun fasalahahu anhu bi'ainin aw dainin qabadahu qabla tafarruqin qabla tafarruqi jaza. Abila wa in kana lahu alaihi dainun, wa in kana, abila seseorang lahu, dia mempunyai, alaihi atas orang lain, dainun utang. Yakni apabila seseorang mempunyai hutang pada orang lain, ya. Orang lain mempunyai hutang pada dia. Wa in kana lahu alaihi dainun, apabila seseorang mempunyai hak hutang dari orang lain. Fasalahahu anhu, maka orang lain tersebut mengajak damai, ya, anhu, yaitu anidain, mengajak damai dengannya atas hutang tersebut, bi'ainin, dengan suatu benda, au bidainin, atau dengan hutang yang lainnya. Qabadahu qabla tafarruq, maka diserahkan sebelum berpisah, jaza boleh. Apa maksudnya? Yakni apabila seseorang memberikan hutang kepada orang lain, berupa barang. Kemudian orang lain tersebut salahahu, mengajak damai dengannya, mengajak damai dengannya dengan apa yang dengan hutang yang ada pada dirinya, mengajak damai bi'ainin dengan suatu benda yang lainnya, yakni misalnya seseorang punya hutang 10 juta pada fulan. Maka kemudian orang tersebut mengajak damai dengan fulan, sudah kita damai dengan saya ingin berdamai denganmu, maka hutang ini saya bayar bi'ain dengan benda, dengan suatu barang. 10 juta tersebut dibayar dengan satu ton beras misalnya. 10 juta dibayar dengan satu ton beras. Ya, satu ton beras 10 juta. Benar apa enggak? Kira-kira segitu ya. Nah, lah ini boleh berdamai dengan orang lain membayar hutang dengan barang. Au bidainin, atau membayarnya dengan hutang juga. Dia punya hutang pada fulan 10 juta. Kemudian bayarnya dengan hutang. Pembayarannya dengan hutang juga. Sudah saya bayar tapi ngutang. Dia mempunyai hutang pada fulan 10 juta. Kemudian dia bayar dengan beras 10 ton, 1 ton. Tapi barangnya tidak ada. Tapi beras itu fi dhimmah, berada pada tanggungan dia, pada tanggungan hutang dia. Nah, ini boleh apabila apa? Qabadahu qabla tafarruq. Apabila dia menyerahkannya sebelum berpisah. Yakni apa? Keduanya tidak boleh berpisah sampai bisa membayar, menyerahkan barang tersebut. Misalnya mempunyai hutang 10 juta. Ya, saya akan bayar hutang saya 10 juta itu dengan beras sebanyak 1 ton. Tapi barangnya tidak ada. Nah, kalau barangnya ada, nah ini jelas. Termasuk yang pertama tadi, mengajak damai dengan suatu barang, bayar langsung, langsung dikirim. Tapi ketika di majelis akad tersebut membayar dengan sejumlah beras 1 ton, satu tonnya tidak ada di sisi dia, akan tapi fi dhimmah, berada pada tanggungannya. Nah, kalau membayarnya dengan dain, dengan hutang, maka keduanya tidak boleh berpisah sampai menyerahkan barang tersebut. Keduanya masih harus masih dalam majelis akad. Misalnya, sebentar saya akan memanggil pegawai saya dan pegawai saya akan mengirim barang tersebut. Tapi antara dua belah pihak itu masih ada dalam satu majelis. Masih ada dalam satu majelis. Kemudian didatangkan barang tersebut. Ketika barang tersebut telah didatangkan, maka keduanya boleh berpisah. Ya, selama barangnya itu belum ada, maka keduanya tidak boleh berpisah. Kalau misalnya membayarnya dengan dain tapi besok atau besok lusa atau minggu depan, nah ini haram, la yajuz. Tidak boleh. Tidak boleh yang demikian. Ya. Kalau misalnya mampunya minggu depan, ya minta ditunda. Minta diberi tambahan waktu. Minta diberi tambahan waktu, berarti tidak masuk dalam bab ini. tidak masuk dalam pembahasan ini. Bisanya besok, maka minta diberi tambahan waktu, beri waktu saya untuk membayarnya besok. Ya, tidak masuk dalam pembahasan. Beri waktu saya untuk membayarnya 3 hari lagi atau 1 minggu. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Akan tapi yang kita bahas di sini adalah sulh, perdamaian. Seseorang yang mempunyai hutang, dia ingin membayar tapi dengan hutang pula, maka tidak boleh berpisah sampai keduanya sampai dia bisa membayar di majelis akad tersebut. Aw salahahu ala manfaatin fi aqarihi aw ghairihi ma'lumatin. Atau seseorang mengajak damai, hu kembali kepada sahibul hak, pemilik hak. Seseorang mengajak damai terhadap yang memiliki hak tersebut, yang memberikan hutang kepadanya, ala manfaatin, mengajak damai dengannya dengan suatu manfaat, fi akarihi, pada akarnya. Akar itu apa? Akar itu barang yang tidak bisa dipindah-pindah, namanya akar. Bangunan, tanah, atau apartemen. Nah, ini akar, harta yang tidak bisa dipindah-pindah. Au ghairihi ma'lumah, atau manfaat selain daripada akar, ma'lumah, yang telah diketahui. Yang diketahui yakni apa? Bukan majhul. Apa maksudnya? Yakni seseorang mempunyai hutang pada fulan, kemudian seseorang tersebut mengajak damai. Sudah kita damai ya, dengan saya mempunyai hutang kepada kamu. Ketika dia mengakui atas hutang tersebut bahwa dia telah hutang kepada fulan 10 juta. Hutang kepada fulan 10 juta. Sudah kita suluh, kita damai. Setelah ini tidak ada lagi hutang. Setelah suluh, selesai hutangnya. Akan tapi suluh itu dengan sesuatu apa? Ala manfaatin. Suluh tersebut dilakukan dengan suatu manfaat, yaitu kamu boleh memanfaatkan rumah saya tidak usah membayar selama 2 tahun. Ya, 1 tahunnya 5 juta misal. Karena hutangnya 10 juta, kemudian membayarnya dengan manfaat. Fulan yang mempunyai hak boleh memanfaatkan rumah ini selama 2 tahun. 1 tahunnya 5 juta, 2 tahunnya 10 juta. Setelah itu lunas, tidak ada hutang lagi. Nah, ini boleh juga. Au ghairihi, atau selain dari akor. Selain dari akor, manfaat dari akor. Misalnya apa? Mobil. Mempunyai hutang 10 juta kepada fulan. Ya. 10 juta terhadap fulan. Kemudian mengajak suluh. Suluhnya dengan suatu manfaat, yaitu mobil. Satu harinya mobil itu misalnya 200 ribu. Berarti berapa hari 10 juta itu? 200 ribu. Berarti 50 hari. Ya, maka kamu boleh memanfaatkan mobil saya selama 50 hari hutang saya lunas. Misalnya, ya tergantung kesepakatannya. Apakah 50 hari ataukah 60 hari. Ya tergantung kesepakatannya. Syaratnya harus apa? Ma'lumah. Menggunakan manfaat dari akar tersebut atau selain dari akar tersebut, waktunya harus maklum, harus diketahui. Bukan majhul. Boleh kamu memanfaatkan rumah saya menempati rumah saya gratis sampai kapan terserah, tidak boleh. Ya harus maklum, harus diketahui jaraknya, harus diketahui berapa lamanya. Au kana alai au salaha anidaini al muajjal bi ba'dihi halan. Au salaha anidain al muajjal bi ba'dihi halan. Atau mengajak damai anidain terhadap suatu hutang al muajjal yang mempunyai tempo jarak waktu, muajjal yaitu yang mempunyai jarak waktu, bi ba'dihi dengan sebagian hutang tersebut halan pada saat itu juga. Maksudnya apa? Seseorang memberikan hutang kepada fulan 10 juta, memberikan hutang kepada fulan 10 juta yang ngajak damai ini, yakni sahibul hak, yang mempunyai hak, bukan orang yang hutang, bukan yang ngajak damai, sahibul hak, yang punya hak. Dia mengajak suluh anidain terhadap suatu hutang al muajjal yang berjarak waktu, misalnya waktunya 5 bulan, waktunya 5 bulan, saya memberikan hutang 10 juta, waktunya atau temponya 5 bulan. Biba'dihi, yakni dengan mengurangi sebagian dari hutang tersebut halan untuk diambil pada saat itu juga. Yakni sebelum selesai 5 bulan, perjanjiannya kan 5 bulan, belum selesai 5 bulan, kemudian dia minta hutang tersebut, dia minta uang tersebut, dia melakukan sulh dengan orang yang berhutang dengan apa? Dengan mengurangi sebagian uang itu untuk dia ambil pada saat itu juga. Belum 5 bulan, masih 3 bulan, kemudian dia minta, saya minta uang saya. Gimana? Kan waktunya 5 bulan, gak bisa. Perjanjian kita 5 bulan, saya sekarang masih belum bisa untuk menyerahkan uang 5 juta tersebut. Ya sudah, kita sulh, kita damai saja. Apa damainya? Yaitu saya kurangi uang tersebut, saya kurangi hutang yang aku berikan kepadamu dengan apa? Dengan syarat uang itu harus diserahkan sekarang, masih 3 bulan, sudah diminta, dengan dikurangi sebagian dari hutang itu, misalnya 4 juta, ya sudah kamu bayar 4 juta saja, 4 juta saja, yang 1 juta itu adalah sulh uang sebagai perdamaian antara saya dengan engkau, karena saya ingin mintanya sekarang dikarenakan butuh atau dikarenakan takut apabila orang yang hutang itu akan lari, akan mengingkari dan sebagainya. Daripada mengingkari kemudian hilang semuanya, ya sudah diminta pada saat itu juga walaupun dikurangi, yang mana pengurangannya itu sebagai suluh, sebagai perdamaiannya, supaya tidak ada nizak, tidak ada perselisihan. Lah ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, lah ini para ulama berselisih antara boleh dan tidaknya. Akan tapi yang dirajihkan oleh kebanyakan jumhurul ulama dari kalangan al-muhaqqiqin, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah boleh. Karena apa? Karena ini aksur riba, berlawanan dengan riba, bukan riba, bahkan lawannya riba. Karena riba itu apa? Memberikan hutang dan minta tambahan, itu riba. Memberikan hutang 10 juta nanti kembalinya 11 juta, ini riba. Akan tapi ini berkurang, memberikan hutang 10 juta kemudian mintanya 9 juta. Nah, ini lawan atau kebalikan dari riba. Ya, yaitu dengan mengurangi sebagiannya. Memberikan hutang 5 juta kemudian dia minta pada saat itu juga 4 juta saja. Yang 1 juta adalah suluh. Maka ini masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. As-sulh itu boleh di antara kaum muslimin. Aw kana lahu alaihi dainun wa la ya'lamani qadrahu fasalahahu ala syai'in. Atau karena seseorang lahu mempunyai, alaihi dainun, mempunyai hutang pada orang lain, wala ya'lamani qadrahu, dan keduanya itu la ya'laman, tidak mengetahui, qadrahu, jumlah dari hutang tersebut. Kedua-duanya lupa pernah memberikan hutang pada orang lain, kemudian yang memberikan hutang dan yang diberi hutang sama-sama lupa. Fasalahahu ala syai'in. Kemudian yang mempunyai hutang tersebut melakukan suluh dengannya terhadap sesuatu yang disepakati. Maka ini boleh. Ya, keduanya tidak tahu, kemudian ya sudah, keduanya suluh dengan sesuatu yang maklum. Sama-sama lupa, ya sudah, saya dan engkau bersepakat 10 juta. Sama sudah, keduanya sepakat, ya sudah, anggap aja 10 juta. Kemudian dibayar 10 juta. Maka di sini harus adanya lapang dada. Kalau misalnya kurang, ya harus lapang dada. Kalau misalnya lebih, ya harus lapang dada, karena perkiraan, ya sudah, sepakatnya berapa, ya, sepakatnya 10 juta ya. Maka dikembalikan 10 juta tersebut. Kalau misalnya keduanya tidak tahu, kemudian keduanya sepakat bahwa hutangnya itu 10 juta dan dikembalikan 10 juta, kemudian yang mempunyai hak ini dia mempunyai catatan, misalnya punya kuitansi yang awalnya tidak ada kuitansi, kuitansinya hilang, kemudian kuitansinya ketemu, ternyata 11 juta bukan 10 juta, tertulis di atas kertas hutang tersebut 11 juta. Maka yang pertama tadi harus dibatalkan, harus kembali kepada yang benar, yaitu 11 juta, maka ditambah menjadi genap 11 juta. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah ba'dal maghrib pelajaran akidah. Waffaqallahul jami' lima hubbi wa ridha, walhamdulillahi rabbil alamin.